Konsultasi Syariah. Ambil dulu, bayar belakangan. Pertanyaan, apa hukumnya jual beli di sebuah toko sembako di mana konsumen dibebaskan mengambil sembako apapun yang dia inginkan, kemudian dilaporkan setiap pengambilan, lalu tagihannya disampaikan di akhir bulan sesuai total barang yang diambil. Apakah ini boleh? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Model jual beli dengan cara konsumen mengambil barang dari penjual, lalu di akhir periode, dibayar total seluruh harganya, disebut dengan jual beli istijrar. Istilah istijrar diambil dari kata jarro, yajurru, yang artinya menyeret atau menarik. Karena konsumen mengambil barang dari penjual sedikit demi sedikit, kemudian ditotal di akhir waktu yang disepakati. Hasyiah Ibnu Abidin. Istilah jual beli istijrar banyak digunakan dalam madhab Hanafi dan Syafi'iyah. Nihayatul Muhtaj Ar-Ramli. Sementara dalam madhab Maliki, jual beli ini diistilahkan dengan baik ahli Madinah, al-bayan wa tahsil. Hukum jual beli istijrar. Ulama sepakat jual beli istijrar diperbolehkan jika harganya pasti atau telah diketahui. Hasyiah Ibnu Abidin, Mughni Al-Muhtaj Asy-Syarbini. Misal, toko A menyediakan aneka sembako, di masing-masing produk yang dijual ada harga yang tertera. Setiap konsumen yang mengambil barang, dia sudah tahu berapa harga barang yang dia ambil. Ulama berbeda pendapat jika harganya tidak diketahui oleh pembeli ketika mengambil barang. Pembeli baru tahu harga setelah ditotal di akhir ketika hendak melakukan pembayaran. Pendapat pertama, jual belinya dilarang. Ini merupakan pendapat jamahir ulama atau hampir semua ulama dari empat madhab. Bahkan An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama sepakat jual beli tanpa diketahui harganya adalah batal. Alasannya, bahwa ketika akad dilakukan, harga barang harus jelas. Jika harga barang tidak diketahui kedua pihak, maka termasuk jual beli ghoror dan Islam melarang jual beli ghoror. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan lemparan kerikil dan jual beli ghoror. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi mengatakan, adapun praktek di mana konsumen mengambil barang dan tidak membayar apapun, juga tidak mengucapkan kalimat jual beli, namun sebatas niat mengambil barang berdasarkan harga standar umum sebagaimana yang dilakukan umumnya masyarakat, maka ini jual beli yang batil dengan sepakat ulama. Karena praktek ini tidak bisa disebut jual beli baik dengan ijab kabul maupun tanpa ijab kabul, dan tidak disebut jual beli. Kemudian beliau melanjutkan, dan kita tidak tertipu dengan praktek yang dilakukan umumnya masyarakat, di mana mereka mengambil barang yang mereka butuhkan dari penjual sedikit demi sedikit, tanpa ada pernyataan transaksi. Kemudian setelah berlalu sekian waktu, dihitung dan dibayar uangnya. Dan transaksi ini batil dengan sepakat ulama. Al-Majmu'. Pendapat kedua, jual belinya sah dan diperbolehkan selama ada harga pasar yang berlaku umum. Ini adalah satu pendapat ulama Syafi'iyah. Salah satu riwayat dalam mazhab Hambali dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Salah satu pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i dinyatakan oleh An-Nawawi. Ar-Rafi'i menyebutkan pendapat ketiga sah secara mutlak karena memungkinkan untuk diketahui total harganya. Seperti seorang penjual mengatakan, "Saya jual makanan ini harganya 1 dirham per sok." Jual beli semacam ini sah meskipun berapa total harga dari semua makanan yang diambil konsumen tidak jelas. Kemudian An-Nawawi berkomentar, pendapat ini lemah dan aneh. Al-Majmu'. Syekhul Islam menjelaskan transaksi yang total harganya diketahui belakangan, seperti masyarakat membeli roti, lauk, buah, daging, atau komoditas lainnya dari tukang roti, penjual daging, atau penjual buah, atau yang lainnya, dan mereka ridho untuk membayar harga pasar, yaitu harga yang umum berlaku di masyarakat, dan itu sesuai standar normal yang berlaku untuk barang tersebut di waktu tersebut dan di tempat tersebut. Jual beli seperti ini sah sebagaimana keterangan Imam Ahmad meskipun dalam mazhab beliau ada perbedaan pendapat. Majmu' Fatawa. Dan di antara alasan yang sering disampaikan oleh Syekhul Islam adalah kias dengan mahar akad nikah. Ketika terjadi akad nikah sementara suami belum menyebutkan mahar, maka istri berhak mendapatkan mahar mitsal. Dan ulama menegaskan bahwa pernikahan semacam ini sah. Sehingga jika dalam pernikahan yang nilai maharnya dikembalikan kepada mahar umumnya yang berlaku atau mahar mitsal terhitung sah, maka dalam jual beli dengan harga yang dikembalikan pada harga umum atau saman mitsal juga sah. Nadhariyat al-aqd. Dan insyaallah pendapat kedua ini yang lebih mendekati. Allahu a'lam.